Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 18. Baris kaping 16 saking ngandhap. Wa amman ni'amu wal ayati. Anapun utai biro-biro nikmat wal ayati lan biro-biro peparing sing wis diparingne Allah iku fakama kala mongko kaya oleh dawuh sapa Allah fakama kala kaya oleh dawuh sapa Allah taala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa in ta'uddu wa inda udu lamun padha ngitung sira kabeh nikmatallahi ing nikmate Gusti Allah latusu mungko ora bisa ngatokaken sira kabeh ha ing nikmat setiap nikmat itu ada perintah yang harus disyukuri. Setiap nikmat muncul itu ada perintah mensyukuri nikmat. Padahal nikmat itu tidak ada yang kita ketahui secara tuntas. Maka sebenarnya tidak ada orang yang bisa bersyukur secara hakiki. Wala maruya wa'ala maruyalan miturut ing atase barang ruya kang diriwayatake apa ma inahu sak temene kelakuan iku yusaru bakal di kumpulake sapa anasu menungso dikumpulake ala dalasati dawawina ala salah sati dawawina ingatase telu piro-piro daftar kumpulan daftar induk telu piro-piro catetan diwanil hasanat rupane catetane piro-piro keapian wajiwani sayiat lan piro-piro catatan keelean wajiwani ni'am lan piro-piro catatan kenikmatan. Jadi catatane wong niku sampean dicateti telung macem daftar keapiane, daftar keeleane, daftar fasilitas kenikmatan sing wis ditampa. Terus akhirnya dikrus fatuqabalu mongko dibandingaken apa alhasanatu pira-pira keapiane biniami kelan pira-pira kenikmatane. Akhire falayukta mongko ora ditekake falayuta mongko ora ditekake apa il apa bihasanatin kelawan kebagusan siji illa utia kejaba mesti dibandingi illa utia kejaba dibandingake ditekake apa binikmatin kelawan nikmat siji. Setiap kali ada kebaikan yang dihitung, maka ternyata ada kenikmatan dari Allah yang sebanding dengan kebaikan itu. Hatta tangmuro, hatta tangmiro sehingga ngalahake, hatta tangmuro sehingga ngungguli alhasanati yang piro-piro keapian apa sing ngungguli ani'amu piro-piro kenikmatan ngono. Sumpen hisape ku ana sing model ngono. Kowe tak kei nikmat lho ya oleh kowe. Nyaur utang, kreditanmu piro? Sholat cak kreditan. Nah keri-keri jumlahe sholat karo jumlahe nikmat akeh jumlahe nikmat. Dadi kuwi sik nduwe utang le. Ngunuri ta isih duwe dosa. Watap kolane isih tetep apa asayatu pira-pira keelekan. Wa dzunubu lan pira-pira dosa. Nah, lek wis ngono kuwi piye? Berarti keelekane dibanding karo kaapiane ora nutut. Dan nutut. Saiki terserah Gusti Allah, falillahi taala fihal masyiah. Falillahi mongko iku Gusti Allah. Taala maulur Allah fi ing dalem masalah hisape iki al masyiatu utawi kersane Allah dewi. Niku terserah Gusti Allah dewi nek kersa ya disiksa, lek kersa di ngapura. Dan enten hadis sana semalam dawuhake catetan dina kiamat niku werna telu. Wonten catetan sing gak di ngapura blas. Wis pokoke gak di ngapura. Wonten catetan sing gak direken blas, gak diitung, gak ditimbang, ya ora diarani apik, ya ora diarani elek. Enten catetan sing gak ditinggal blas. Gak ditinggal blas. Catetan sing mboten di ngapura nggih niku musyrik. Niku musyrik. Dawuh Allah taala innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, catatan sing gak direken Gusti Allah nggih niku oleh ngani ngoyo awake dhewe nggih. Niku kali Allah taala mboten patek direken. Mergo napa? Salah-salahmu dhewe kok. Ngoten. Lah sing catatan sing mboten ditinggal blas, sing mesti diurusi kali Gusti Allah, niku catatan dosa sing hubungane kali mazalimul ibad. Nggih, hubungane kali hak adami. Nah niku hadisane nerangake ngoten niku. Bon iki hubungane kali soal kerugiane menungso. Nggih. Sing ngaku-ngaku apik niku lho. Kok wani ngoten. Terus Imam Ghazali kok wani ngaku apik ngono. Padahal itu sangat-sangat berbahaya. Di antara bahayanya adalah ketika banyak nikmat diberikan kepada Allah kepada manusia. Sementara manusia itu sendiri tidak punya apa-apa kecuali kelemahan dan kerendahan. Kalau toh bisa beramal, amal itu penuh dengan penyakit dan cacat. Lalu ada tuntutan, setiap amalan itu harus keluar dari dirinya, harus muncul dari perilakunya. Sementara dorongan setiap saat, dia hanya didorong oleh nafsu amarah bisu. Tapi dia diperintah untuk berbuat yang baik lillahi ta'ala yang maha suci. Untungnya, lho untungnya kuwi Allah taala itu kok mau-maunya ngregani amalan yang jelek seperti itu kok diregani baik, itu kan sebenarnya sudah anugerah tersendiri yang mesti harus kita matur nuwuni tersendiri. Lah kok malah enggak? Kok malah mbok akoni? Lho aja aku ndak apik lho ngono. Itu padahal nilai baik itu bukan dari kamu. Lek dinilai tenang, dari kamu itu gak ada apa-apanya. Nah, nilai baik itu dari Allah. Sehingga sebenarnya manusia itu tetap gak punya apa-apa, hanya menerima nikmat terus-menerus. Dan nikmat itu sebagai fasilitas yang harus menumbuhkan kehasanat, itu mestinya. Setiap ada nikmat yang datang, harus ada kebaikan yang muncul. Setiap ada nikmat yang datang, harus ada kebaikan yang muncul. Maka nanti pada saat hisab, mesti orang ditanya, kamu sudah menerima nikmat begini, kebaikan yang muncul apa? Kamu sudah menerima nikmat hidup, kebaikan yang muncul dari hidupmu apa? Gari-gari kok, gue urip apa orang nggih urip lah, keapianmu kok gak muncul, lah nggih niku lah, berarti punya hutang. Wis nampa kredit urip, gak gelem, nyicil, ngamal soleh kan gitu. Itu belum nanti tuntutan-tuntutan yang lain. Nah untungnya Allah Ta'ala itu lek ngekeke rego murah. Satu dihargai 10. Lah itu kan Allah yang menghargai. Begitu aja kamu masih gak punya tempat kok sebenarnya. Kalau ngomong mau neliti yang betul-betul. Maka sebenarnya orang itu gak bisa membanggakan diri sendiri, itu gak bisa. Liwat biaya gak iso. Dari segi pemberian nikmat, kita punya hutang banyak pada Allah. Belum lagi cacat kita, belum lagi tugas kita sebagai hamba. Itu semua merupakan bentuk-bentuk yang harus kita perhatikan, supaya kita tidak terlalu menonjolkan diri. Wa amma uyubun nafsi, wa amma uyubun nafsi anapun utawi piro-piro cacate nafsu. Kalau soal cacatnya nafsu, wa'afatu halan piro-piro penyakite nafsu, iku fakot kot damna. Teman-teman disiake sopo ingsun ha ing keterangane uyubun nafsilan afatuha, tak disikno fi babiha ing dalem babe uyubun sifsi. Uyubun nafsi ini sudah ada aku terangkan pada bab yang dulu-dulu. Yang jadi soal itu bukan kok soal itu. Kita itu loh kok gak mentolo, gak cepat nyadari itu yang berbahaya itu. Wis duwe cacat, duwe penyakit, kok gak sadar-sadar dan duwe penyakit gitu loh. Supaya ditambani. Kok malah dia ngombrol-ngombrol, enggak aku wong sehat kok, aku wong kuat kok lah. Kan malah gak waras-waras. Itu. Wal amru ta'i perkoro, al-makhufu kang waterakan. Perkoro sing waterna iku anal abda sak temene kawula. Iku yak jagus kangelan sopo kawula. Us kangelan bekerja keras dengan berbagai riadah macam-macam, bekerja keras fil ibadah yang dalam ibadah, wayat abulan wus lumaku, wayat abulan wus lumaku, sengsara wus ngelakoni sengsara sopo ngabed, sabina sanatan kelawan pongso pitung puluh tahun, tapi ghafilan, ghafilan halelali anu yubihi saking piro-piro cacate ngabet, wa afatihilan piro-piro bilaine abet. Dewes ngamal ngibadah jungkung ngetu pirang-pirang puluh tahun sampai pitung puluh tahun luwe, tapi ternyata dia lupa bahwa amalnya yang 70 tahun itu penuh dengan cacat. Farubama layakunu, krono gak disadari bahwa amalnya itu penuh cacat. Farubama layakunu mongko kadang-kadang ora ono apa wahidun siji pun minha saking ngibadah emang ora ono iku makbulan ditompo. Kan ya mesakne gitu loh maksudnya. Kasian, bahaya banget itu. Rumang sana dia berbuat baik 70 tahun, terus gedung-gedung 70 tahun rumang sana nyelengi, Geri-geris tidak satu pun celengan itu payu. Bahkan yo eman-eman. Mengapa enggak payu lah gripes kabeh kok. Setiap ngamal apik dingujubi, setiap ngamal apik diriyai. Setiap ngamal apik dipamer-pamerno. Utawa kadang-kadang dia sadar ketika berbuat apapun semua hanya untuk Allah. Waruba mayat abu. Dan kadang-kadang kangelan sapa ngabet. Awaman yang pirang-pirang tahun dengan sadar ngempet supaya betul-betul ikhlas. Tapi akhirnya fatafsidu. Patuh sidu mongko ngerusakan hu ing ngamale abet apa sing ngerusakan saatun wahidatun saat kang mung sepisan saat kang siji leng ibadah ngempet pirang-pirang puluh tahun hanya karena nyeletuk ngomong sak kecap liru udal-udal ngamale sing disik-disik ya kan ya rusak wazomulan luwe agung mane apane khotoron bahayane Masya Allah wazomulan luwe agung mane apane khotoron bahayane mingdalika saking mengkono-mengkono kabeh bahaya mang kuli sekabiane dalik anahu satemene kelakuan iku rubama yang dulu kadang-kadang ningali sapa Allah taala ningali lal abdi maring kawulane kadang-kadang Allah taala itu melihat hambanya dilihat terus wawalew tayi ngabut iku yuro inasa dia iku dipandeng Gusti Allah terus tapi dia malah krasa dipandeng menungso terus wawalew tayi ngabut iku yuro i mameri sapa ngabut anasa yang menungso biibadat iklan ibadai ngabet wakit mati hilang oleh lumati ini ngabet biyetarane khaitu ja'ala sekirane dadake sopo abet zohirahu ing lahire abet didadekno rilahi kaya-kaya krana Allah oh boten niki rilahi ta'ala tapi sajane wabatinuhu utai batine abet iku lil kholqi kedhe makhluk. Nah itu yang paling bahaya lagi. Ngetokno olehmu sopan di hadapan orang biar kelihatan kamu lillahi taala tapi ternyata batinmu itu supaya kamu dilihat orang banyak. Ayo dipangan nggih. Maknane nggih kowe ora ndang mangan ben ketok kowe khusuk. Tapi maknane kowe kuwi mameri wong akeh. Nek wis ngono fayatruda mongko dadi sababe nolak ngusir sapa Allah wing abet tordan kelawan usiran. Lamarda kang ora ana nggon bali ku maujud lahu maring abet. Walayadzu billah. Wal iyadhu tayun pangreksa iku bilahi kelawan Gusti Allah taala. Itu yang paling berbahaya itu seperti itu. Maka harus hati-hati benar. Bagaimana kita berperilaku harus menyadari benar bahwa hamba itu sebenarnya kaya apapun tidak mampu. Itu yang pertama harus disadari. Kalau toh diperintah maka penyelenggaraan perintah itu pun semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah menjadi baik, kebaikan itu pun sebenarnya bukan kebaikan hamba, tapi itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mesti ini ngono. Jadi kalau mulai awal melangkah disadari ini perintah, di tengah-tengah melangkah disadari ini merupakan tugas sekaligus penghormatan dan anugerah, lalu di akhir melangkah sekaligus penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah barang tentu amalan baik yang terjadi itu akan kita setorkan betul kepada Allah, karena semata-mata memang bukan milik kita. Jangan sampai kita itu berbuat, tapi perbuatan-perbuatan itu menjadi alat menggodek suatu kemanfaatan selain Allah. Jangan sampai apa yang kita perbuat dari kebaikan-kebaikan itu, baik kebaikan yang mahdoh, murni ibadah, maupun kebaikan yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia, kebaikan-kebaikan itu hendaknya jangan sampai menjadi pemicu dalam hati kita untuk menarik kemanfaatan-kemanfaatan dari selain Allah. Hendaknya itu semua harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang sejak awal semua aktivitas baik itu sebenarnya adalah penampilan Allah. Semua laku yang baik itu bisa muncul karena dimunculkan oleh Allah. Kalau tidak, itu sangat-sangat berbahaya. Walakot sami tu lan yakti teman-teman wis ngrungu sapa ingsun. Badal ulama ing setengah ulama yaki haling riwayatake nyeritake sapa badal ulama Anil Hasan al-Basri saking Hasan al-Basri. Rahimahullah. Rahimah muga melasi huing Hasan al-Basri sapa logusi Allah. Piye? Anahu satemene Hasan al-Basri iku ru'ya tau diimpekake sapa Hasan al-Basri. Iku ru'ya tau diimpekake sapa Hasan al-Basri fil manami ing dalem turu. Ba'da mauti sause sedane Hasan al-Basri. Ya, Hasan al-Basri wis sedo. Sebagian muridnya anak sing ngimpekno ketemu Hasan al-Basri. Fasuila mongko ditakoni sapa Hasan al-Basri. Ditakoni anhali saking tingkai Hasan al-Basri. Faqala mongko jawab sapa Hasan al-Basri. Ngene yo, nalikane aku ketemu Gusti Allah sabari aku mati, aku dielingno karo Gusti Allah. Akoma wis jejer ngedekakeni ing ingsun. Akoma wis ngedekakeni ing ingsun sapa Allah Gusti Allah. Dikongkon ngadek baina yadahi ning ngersane Allah. Wa qala banjur dawuh sapa Allah, ya Hasan. Wahai Hasan, atas guru ana tau eling sira. Apa kowe gak eling? Yauma kunta ing dalem dinane ana sira. Yauma kunta ing dalem dinane ana sira. Ana iku tu soli salat sapa sira. Fil masjid ing dalam masjid. Kuwi apa ora kelingan? Tau salat ning masjid. Gusti Idromako nalikane wis manten nyawang kaeng sira sapa anasu menungso. Biabesorihim klan piro-piro peningalin nas Fazita mongko nambahi sapa sira kusnan ing kebagusane risolatika kedua sholat sira. Kowe apa ora kelingan Hasan Basri nalikane kowe ngimami ning masjid wong dumanteng kowe kabeh. Lah kok terus sholatmu mbok tambahi keapiane. Falaula anna awala sholatika lamu ngomong kok lamu no ora utawi kawitane sholat sira iku kana ana apa awal iku li krana ingsun kholison hale murni kau upama kawitan salatmu iku ora ikhlas ngono san Hasan latorot tu mongko yektine ngusir sapa ingsun ka ing sira al yauma ing dalem dina iki an babi saking lawang rahmat ingsun. Kau upama ora kadung kawitane kowe pancen lillahi ta'ala tenan nalika iku murni krana aku tenan goro-goro pas tengah-tengah sholat didelok wong kowe mundak khusuk mesti kowe tak usir dina iki. Walakoto tulan nyektine megot mutus hubungan sapa ingsun kaing sira ani saking ingsun marotan wahidatan bab. Jadi Hasan Al Basri niku ngoten niku padahal wong wis khusuke ngono wali terkenal hebate kaya ngono niku sing kena penyakit lek didelok wong apik wong akeh diapik-apikno. Ini ki falaula anna awala salatika kana li kholison latarotu kal yauman babi walakototu lan yekti mutus sapa ingsun ka ing sira ani saking ingsun tak putus marotan wahidatan kelan ambal sepisan wis pisan iki ketoke petuk bar iki wis ora neh. Wah niku ya medeni wane wala makana nalikane ana pal amru perkara ibadah sing ikhlas jumlah yang dalam pokok persoalane iku minat dikoti saking teliti wasobatilan angel mergo sing jelas soal-soal ibadah sing ikhlas kuwi kudune pancen teliti lan angel sing batas ketelitian lan kangelan iki lahadin azimin ilahadin maring batas-batas azimin kang agung. Memang sangat sulit ngelior sitik salah ngelior sitik salah lah menopo nggih saged lho lah kowe lek muni ora iso lah terus apa orang ibadah yo kujur malah lek kowe orang ibadah lho mboten saged kok lho kudune iso wong dikongkon ngono kudune iso wong dikongkon lek gak dikongkon mesti gak iso anane dikongkon berarti iso ngono lek mangel ya angel tapi iso cuma wegah lek sing angel iki wegahmu kuwi tapi kabeh wong mesti duwe sifat wegah. No, mulane kabeh dikongkon. Jadi ora peduli wong sing wis tau salat apa sing durung salat, ora peduli wong bodho utawa wong pinter, kabeh iku dikongkon mergo iso. Mulane intine ning gone ketelitian, bukan ketidakbisaan tapi ketelitian. Kesulitan bukan tidak bisa tapi sulit. Walamma kana lan nalikane ana apa lamru perkara ibadah ikhlas fil jumlah ing dalem pokoke ana iku minat dikoti saking ketelitian wasubati lan kesulitan ila hadin azimin maring batas-batas kang agung nazara mongko padha ningali padha angen-angen sapa ulul absari Pira-pira wong kang padha duwe peningal ati fihi ing dalam perkorong ibadah ikhlas mang. Ya, karena memang harus diteliti dan sulit, maka orang-orang yang awas atine, orang-orang yang sudah jalan mata hatinya sudah mulai melek, itu mereka selalu memperhatikan soal ini. Piye fakhofu mongko padha nguwateraken, fakhofu mongko padha nguwateraken sapa ulul absar, nguwateraken ala anfusihim ing ngatasé awak dhewe ne ulul absar. Maka mereka sangat-sangat mengkhawatirkan diri mereka sendiri. Sampai-sampai hatta inna minhum, sehingga saat temene minhum, hatta inna minhum, sehingga saat temene iku minhum setengah saking ulul absar, manutai wong layal tafi tukang wes orang reken sapa man, orang nganggep ngitung ibadah maksudnya. Ya tapi tukang orang noleh, orang reken sapa man ila jami imas maring sekabehane barang, yudhilu kang ngetokaken sapa man linasi kedhe menungso an amalihi saking pira-pira ngamale man. Sampai-sampai mereka punya prinsip bahwasanya semua perbuatan baik yang ketahuan orang itu sudah enggak dihitung sebagai perbuatan baik. Sampai begitu mereka menghitungnya. Hatta hukia singgo diriwayatake, hatta hukia singgo diriwayatake an Rabi'ata saking Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu anha, ana satemene Rabi'ah iku qolat dawuh sapa Rabi'ah, sampai Rabi al-Adawiyah niku ndawuhke ma dhoharoli min a'mali la a'udduhu syai'an, ma utawi apa ae, ma utawi ngamal apa ae, dhoharo kang wis kadung ketok apa mali kedue ingsun, min amali rupane saking pira-pira ngamal ingsun, ngamal-ngamal kuwi opoe sing wis kadung ketok konangan wong, iku la audu ora ngitung sapa ingsun hu ing ma, ora ta itung sayane ing suwiji-wiji suatu perbuatan apapun sing wis kadung ketok wong itu sudah tidak saya hitung sebagai amal. Bakola landau sopa akhoru ulama liya maneh dewe ngeten uktum hasanatika kama taktumu sayiatika. Lu prinsip-prinsip yang ngono kuwi. Uktum nyimpeno sira, dilakoni tapi disimpen ora kok nyimpen kuwi terus ora nglakoni ngono. Kowe kuku nyimpen terus gak sida nglakoni. Kah wong ora sida. Nek ora sida iku berarti ora nglakoni. Lah ora nglakoni sing mbok simpen apa? Uktum nyimpeno sapa sira hasanati kaing pira-pira kaapian sira. Kama taktumu kaya ele nyimpen sapa sira sayiati kaing pira-pira keelekan sira. Wong nek nyimpen eleke dhewe lak iso peruwimpen to. Kanca tunggal sarunge ra ro. Ngono. Lah kuwi lek iso ngamal iku ya ngono. Jareke akhor iku ngono. Jare ulama akhor maneh nyeritakne ndawuhi nek kowe duwe simpenan keelekan dan kejahatan, maka kamu harus punya simpenan kebaikan. Oh, ngono. Kowe iso imbang. Berarti kudu duwe paitan, duwe modal ngamalan sing mbok lakoni dhewe sing ora enek wong roh, kejaba awakmu karo pangeranmu. kudune duwe ngono kuwi sing semangat nyimpenmu kaya oleh nyimpen wadimu dhewe nalika nglakoni keelekan. Nalika nglakoni elek kan mbok suwi pun aja sampai nek wong roh. Lah kowe nglakoni apik ya ngono. Simpenen aja sampai nek wong roh. Wa qaru lan dawur maneh liyane maneh. Wa qaru ta ulama liya maneh ku yaqulu dawuh sapa akhir. In amkanaka anta ja'alalaka qab'an minal khairi fa'al. In amkana lamun kongang. In amkana lamun kongang kaeng sira apa anta ja'ala ing yen to ndadekna sapa sira laka kedhuwi sira dhewe ndadekna khoban ing simpenan. Khoban ing simpenan barang sing ditutup, khoban ing wadi, wadi barang sing dirahasiakno. Minal khairi saking ngamalkan bagus, fa'al. Fa'al mongko agawe sira. Kalau sekiranya kamu mampu punya simpenan kebaikan, artinya kalau kamu mampu menyimpan kebaikan, ya simpanlah kebaikan itu. Jangan sampai ada orang lain tahu. Jangan sampai ada orang lain tahu supaya apa? Ya paling tidak bahaya ingin memperlihatkan, bahaya ingin membanggakan itu bisa terhindar. Walaqad hukiyalan yakti teman-teman wis diriwayatake apa ana sak temene kelakuan. Apa ana sak temene kelakuan iku kila didawake ditakonake li Rabi'ata maring Siti Rabi'ah Al-Adawiyah rahimahullah ditakonno ngene bima tartajina matartaji bima tartajina aksara matartaji bima kelawan nopo tartajina kerso arep-arep sampean wahai Rabi'ah aksara maklan luwe akare tartajina kang arep-arep sampean. Lalu sebagai seorang hamba Allah kan pasti punya harapan. Nah, kalau sampean menganggap semua amal ibadah sampean itu enggak ada nilainya, lalu dengan dasar apa sampean berharap? Katanya orang itu harus berharap. Mengapa sampean kok masih bisa beramal, beribadah dan berharap? Bagaimana itu bisa terjadi? Dan dengan apa zaman berharap? Qalat jawab sapa Rabi'ah biaksi min juli amali karena saya sudah putus asa dari amalku maka saya berharap langsung kepada yang punya amal. Kalau saya mengharapkan amalku sudah enggak ada artinya lagi, saya sudah putus asa. Ngamalku kabeh wis elek kabeh. Mah nata saya punya harapan hanya kepada yang punya amal yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa hukyalan diriwayatake apa ana sak temene kelakuan iku ijtama'a wis kumpul. Wahul jalan diriwayatake apa ana sak temene kelakuan iku ijtama'a wis kumpul. Sapa Muhammad bin Wasik, Muhammad bin Wasik, wa Malik bin Dinar lan Malik bin Dinar. Muhammad bin Wasik berketemu dengan Malik bin Dinar. Faqala mongko dawuh sapa Malikun Malik, imma ta'atullah awinnar. Imma ta'atullah awinnar. Imma ta'atullah yono kalane utawi ana kalane pilihane menungso iku taatullah taat ing ing Allah awin naru to menroko. Wongi pilihane arek loro. Gelem taat ing Gusti Allah utawa neraka. Ngono kuwi sik disalahne. Faqala Muhammad ibn Wasik. Faqala Muhammad ibn Wasik, faqala mongko dawuh sapa Muhammad ibn Wasik, imma rahmatullah awinnar. Pilihane iki loro, tiba rahmate Gusti Allah apa tiba neraka. Loh. Iyalah taat iki lek ora dirahmati Allah kan ya ora ketompong. Nek isik tok ijih oleh rahmate Allah ya berarti ketompong. Maka pilihannya tinggal kamu mau masuk rahmat atau masuk neraka. Nek kowe masuk rahmat ya harus selalu memohon rahmat, jangan mengandalkan taatmu. Itu loh. Faqala mongko dawuh sapa Malikun Malik ma ahwajani ila muallimin mithlik. Ma ahwaja bugawa utai apa iku ahwaja dadiake butuh apa mani ing ingsun. Ila muallimin maring guru mithlik kakang madani sampean. Wah, kalau begitu ternyata saya ini masih sangat membutuhkan guru seperti sampean ini. Karena dalam pertimbangan-pertimbangan amalku ternyata masih banyak yang belum tepat seperti apa yang sampean dawuhkan tadi. Taat itu dasarnya rahmat. Ngono teliti niku sampai sakmono kuwi. Wa Nabi Yazid Al-Bustami. Wa Nabi Yazid Al-Bustami lan kariwayatake saking Abi Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala kala dawa sopa biyazid al-bustami kabatu ngangeli sopa ingsun al-ibadata ing ibadah oleh ku ngangeli ibadah salasi nasanatan 30 tahun. Waroa itu mongko ningali sapa ingsun ka ilane wong kang ngucap. Aku wis ngangelingi ibadah iku wis enek 30 taun. Sampai suatu ketika saya melihat ada orang yang berkata ya Aba Yazid khazainu mamlu'atun minal ibadah fa in aradta al-wusula ilahi fa 'alaika bidzullati wal iftiqar ya Aba Yazid fasfaraitu mongko ningali sapa ingsun ka ilan wong kang ngucap yaqulu hale ngucap sapa ka li maring ingsun. Saya itu menikmati ibadah dan ngangeli ibadah ini sudah selama 30 tahun. Sampai suatu ketika saya ketemu orang berkata, ya Aba Yazid, wahai Abu Yazid, kalau kamu mau masuk ke dalam perbendaharaan rahmat Allah, di sana sudah banyak orang setor ibadah. Terus gak kumanan ngon. Ya Aba Yazid, Abu Yazid khazainuhu tawi perbendaraane Allah utawi perbendaraan kasih sayangi Allah iku mamlu'atun wus kebut minal ibadati saking ibadah. Sudah penuh dengan jenis-jenis ibadah yang disetorkan ke sana. Fa'in arote ta mongkalamun ngarep no sopo siro lekwe kepengen al-wusula ing bisa wusul ilahi maring Allah fa'alaika mongkau netepono sopo siro netepono bidullati kelawan kaasoran wal iftiqorilan banget butue Maka justru kalau kamu ingin masuk ke arena kasih sayang Allah, kamu jangan pakai modal kebaikan ibadahmu dan kebanggaanmu kepada ibadah itu. Tapi justru kamu harus merendahkan diri. Kamu meletakkan diri sebagai makhluk yang sangat-sangat membutuhkan rahmat Allah. Jangan kebalik, wah saya sudah datang kepada Allah dengan amal saya, nah, itu kualik. Tapi zaman harus menghadapi Allah, harus merasa bahwa zaman selalu berada dan butuh kepada Allah, selalu merasa rendah dan sangat rendah di hadapan Allah. Itu kalau kamu pengen wusul. Wasami itu al Ustadz Abul Hasan. Wasami tulan ngurungun sapa ingsun al Ustadz Abul Hasan. Ing Ustadz Abul Hasan. Yuki kali ngeriwayatake sapa Abul Hasan. Ngeriwayatake anil Ustadz Abil Fadl saking Ustadz Abil Fadl. Rahimahullah. Anahu satemene Ustadz Abil Fadl iku kana ana sapa Ustadz Abil Fadl iku yakulu tau dawuh. Ustadz Abil Fadl itu pernah dawuh, ini a'lamu annama a'maluhu minat ta'ati ghairu maqbulin indallah. Ini satemene ingsun iku alamu ngerti sapa ingsun. Ngerti anama ing sak temene apa ae. Amalu kang lakoni sapa ingsun ing ma. Ngamal apa sing tak lakoni minato ati rupane saking ketaatan. Iku ghairu maqbulin ora ketompo. Indallahi munggu Allah Subhanahu wa taala. Faqila lahu fi dzalik. Faqila mongko didawake, ditaturake, ditakokake lahu maring Kyai Abil Fadl. Apa sing ditakokake fi dzalika soal mengkono-mengkono kok ngerti? Kok ngerti lek taate iki ra ditampa. Fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono soale ghairu maqbulin. Ditakoki ngono fa'ajaba mongko jawab sapa ya bil fadl ini a'lamu mayah taju ilaihil fi'lu hatta yakuna maqbulan. Anane aku ngerti endi ngamalku sing ditampa karo sing ora, mergo ini satemene ingsun iku alamu ngerti sapa ingsun maing barang ya taju kang butuh ilahi maring mapa alfi'lu penggawean hatta yakuna singgo ana apa ngafi'l aniku makbulan ditampa Gusti Allah. Saya kan tahu pekerjaan apa saja yang dibutuhkan agar pekerjaan itu apa saja yang dibutuhkan suatu pekerjaan agar pekerjaan itu bisa diterima oleh Allah. Saya tahu apa to sing marai pekerjaan itu ditampa Allah itu saya ngerti. Setelah saya ngerti wa a'lamu lan ngerti sapa ingsun ani sak temene ingsun iku lastu durung sapa ingsun durung aku mus nandangi sapa ingsun bidzalika kelan mengkono-mengkono mayah taju. Persyaratan pekerjaan diterima itu apa saya tahu, dan saya tahu kalau persyaratan itu belum saya penuhi. Mulane fa'alim tu mongko ngerti sapa ingsun ana hasa temene ngamal ana hasa temene pekerjaanku iku ghairu maqbulatin ora diterima, sak temen taat iku ghairu maqbulatin ora ditampa. Lah nek wis ngerti gak iso memenuhi syarat kok panggah sampean lakoni. Wis ngerti lek sampean gak memenuhi syarat wis ngerti lek sampean kira-kira gak ditompo. Dilak ditakonaken lahum maring Abul Fadl falima taf'aluha. Falima mongko krana apa taf'aluha kok nekat nglakoni sampean ha ing taat. Wis ngerti lek mboten ajeng ketompo kok nekat sampean lakoni. Ya mbok menawa elek-elek ritek disetorno nek menawa didandani terus payu. Kala dawuh sapa Abul Fadl asa. Asa menawa-menawa iku ayu slika arep ento bagusaken ing ingsun sapa Allah taala Allah taala. Ya maning dalam siji dina. Bek menawa pada suatu hari nanti oleh Allah itu diperbaiki. Fatakuna mengko dadi sebabe ana apa nafsu-nafsu raga awakku iki ana iku mutawidatan wis kulino. Kulino li amal khairi maring amal apik. Ngono. Jadi mbok menawa to engko dilatih Gusti Allah apik. Nafsu iki apik sing asale gak ikhlas dadi ikhlas. Mulane fala ataju mengko ora butuh sapa ingsun ora butuh ilaan wa'awida maring ento ngulinakno sapa ingsun ha ing amal zalika ing mengkono-mengkono ngamal sing apik minaroksi saking kawitane maneh wis ora perlu nglatih neh lek wis terlatih apik ngono kok moro-moro diperbaiki menjadi baik kan enggak perlu mengulang lagi. Itu pernyataan orang-orang yang hebat-hebat kayak gitu. Wa hadhi mongko ta iki dawuh-dawuh iku haluha ulail alam. Iku haluha ulail alami tingkae mengkono-mengkono pira-pira wong sing padha pinter-pinter. Orang-orang yang pandai-pandai, orang yang ngetop-ngetop, yang terkenal ahli ibadah saja mengatakan seperti itu. Lah kok mentolo awak dhewe tegleng. Akeh pamriye nandangi apa-apa butuh sponsor. Lek enek sing ngundang ora enek sing amplopi ora teko ngomong amal ape. Wah niku perjuangan kula, perjuangan apa? Itu. Lah wong orang yang ngetop-ngetop aja sudah begini sikapnya. Fadhi kaluha ulail alam wa dzabil mujahadat. Lan pira-pira wong kang anduweni mujahadah wal aktor lan pira-pira wong kang duweni kekhawatiran wal ikdami lan pira-pira wong kang dinamis selalu bertindak yang baik. Padahal fakunta mongkono sapa sira antayo sira iku kamakala syair. Kama kola koyole dawu sopa syairu kiai syair. Kalau kamu kah, maka harus seperti ini. Fatlub linaf sika sobatan ma'ghoirihim waqo'al iyas wa khobatil amalu. Hayha tatud riku bitawani sadatan kadun nufusa wa sa'adal ikbalu. Fatlub mongko nyupriya sapa sira linafsi kakedhi awak sira dhewe sobatan ing kekancan ma ghairihim sertane liyane wong kang baik-baik nggih ma ghairihim sertane liyane menungso wako akan ngustumi bopal yasu putus asa wako batan us kecewa bopal amalu piro-piro harapan. Maka sekarang kalau kamu berharap, jangan berharap berteman kepada manusia, carilah teman selain manusia, karena berteman dengan manusia itu putus asa dan tak tidak ada harapan lagi. Hayata aduh banget. Tudriku bisa nututi sapa sira. Tudriku bisa nututi sapa sira bitawani kelawan dengah-dengah. Bisa nututi sadatan ing pira-pira tuan besar. Para ahli ibadah. Kadu kang padha kangelan. Nemen-nemeni sapa sadah anufusa ing pira-pira nafsune. Wasa'adalan wis maringi pitulungan. Wasa'adalan wis nulungi apa al-iqbalu ditompone pangeran. Karena mereka beliau-beliau sudah diterima oleh Allah, nafsu mereka sudah terlatih baik dan itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, sementara kamu sendiri dingah-dingah. Lah apa iso nututi? Kono tumpakane sepeda motor, lah sepeda pancale kriyat-kriyat. Kapan lah iso tok gathok? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa berbuat yang lebih baik. Amin. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka anhu sahabatu Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al khaira kullahu wa na'udzu bika min asyarri kullihi wa man biyadil khairu kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.